bagi Maha Allah Tuhan kita semua. Modal baru saya sinshin, kari yang kaya sampai yang miskin. Alif mata bagi Maha, mari kita tingkatkan takwa. Modal baru saya sinshin, masuk surga yo bilang. Modal baru saya